أعمالنا ما يهده الله فلا مضل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة كمسلمين dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu di dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini memasuki bab yang ke-8, babul wara'i wa tarki syubhat. Bab tentang al-wara', yaitu sikap meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bab tentang tarkus syubhat. Apakah dia halal atau haram? Apakah dia boleh atau tidak? Untuk keselamatan seseorang dianjurkan dia untuk meninggalkannya, meninggalkan yang syubhat tersebut. Dia berbicara kecuali yang bermanfaat. Dia tidak melihat kecuali yang baik. Hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, sehingga dia betul-betul waspada hati. Karena ada perbedaan antara al-wara' dengan was-was. Was-was itu gangguan kejiwaan. Itu was-was. Ya. Adapun wara' untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sesuatu yang jelas ta'ala. Ketika membawakan bab ini, beliau membawa salah satu atau satu dalil dari Al-Quran. Pertama dari surat An-Nur ayat yang ke-15. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Dan padahal dia di sisi Allah adalah sesuatu yang besar. Ayat ini yaitu ayat yang berkaitan dengan Allah anhu radhiyallahu anha dituduh dengan tuduhan yang batil oleh orang-orang munafikin, sahabat yang terpengaruh, ya, tapi kemudian mereka bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuduhan yang betul-betul merusak, ya, tidak hanya nama baik Ummul Mukminin radhiyallahu anha, tetapi juga secara tidak langsung adalah termasuk memberikan pengaruh terhadap rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Ya, rumah tangga beliau itu kecil. Kalian mengira bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang ringan, padahal peristiwa itu, perkataan itu, tuduhan tersebut adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga sebagai ayat yang menunjukkan tentang kewajiban seorang mukmin untuk berhati-hati di dalam menerima berita dan menyebarkan berita. Kadang-kadang kita menyebarkan suatu berita, kita menganggap berita itu kecil, ternyata besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seorang yang berbohong dan kebohongan yang nyata, ya, untuk membela diri atau yang lainnya, ternyata sesuatu yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah. Kita hidup di zaman yang banyak fitnahnya, banyak godaannya, banyak hoaknya. Ya, berita-berita yang demikian menyebar di kalangan kaum muslimin. Apalagi orang yang sengaja menyebarkan berita bohong. Wallahi akan dituntut di hari kiamat kelak tentang berita bohong yang disebarkan. Subhanallah. Ini adalah suatu hal yang kadang-kadang seorang kurang menyadarinya. Oh, ternyata kalimat yang kecil bisa menjadi besar dampak dan pengaruhnya. Oleh karena itu, ketakwaan pada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dapat mencegah seseorang, ya, dalam perbuatannya, mencegah seorang dari perbuatan yang sangat membahayakan, yaitu tentang hal-hal yang dianggap kecil ternyata di sisi Allah adalah besar. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-14, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Rabbmu senantiasa mengintai, selalu melihat, memperhatikan dan mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat akan ciptaannya, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka katakan, semua itu adalah didengar dan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang yang berbicara, seorang yang berbuat sesuatu, hendaklah dia meyakini, walaupun mungkin dalam keadaan sendirian, tetapi ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat. Maka tiada lain kecuali bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan balasan bagi setiap perbuatan. Ya, bagi setiap perbuatan akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari kiamat kelak akan dipaparkan, diperlihatkan perbuatan manusia. Oleh karena itu, seorang yang beriman hendaklah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ada pun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang al-wara dan tarku syubhat, bab tentang wara dan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Hadis yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala. Dan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Innal halal bayyinun, sesungguhnya sesuatu yang halal itu telah jelas dan sesungguhnya sesuatu yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram, ada hal-hal yang tidak jelas, mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak ada yang mengetahuinya atau kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebagian manusia yang mengetahuinya, yaitu mereka para ulama. Kalau kebanyakan orang tidak mengetahuinya, tapi ada sebagian kecil dari mereka yang mengetahui bahwa itu adalah syubhat. Nah, ini ada para ulama yang mereka mempelajari betul sehingga mereka mengetahui mana yang syubhat tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanittaqas syubhati," maka barang siapa yang dia berupaya untuk berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, istabro alidinihi wa irdihi, berarti dia telah membersihkan dirinya dan agamanya dan kehormatannya. Berarti dia telah berupaya untuk membersihkan dirinya, membersihkan agamanya, membersihkan kehormatan dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus dalam hal yang tidak jelas, maka berarti dia telah terjerumus dalam sesuatu yang haram. Karra'iyan ahawla lihima, ibarat seorang seorang pengembala yang dia mengembalakan binatang gembalaannya di sekitar tempat yang terlarang. Yushiku antar an yarta'afihi, dikhawatirkan apa yang dia gembalakan itu akan masuk ke dalam wilayah yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja, setiap penguasa memiliki al-hima, yaitu tempat yang tidak semua orang masuk ke dalam tempat tersebut. Ala wa inna himallahi maharibuhu, ketahuilah bahwasanya sesuatu yang merupakan tempat yang terjaga bagi Allah Ta'ala adalah sesuatu yang Allah haramkan. Semua yang Allah haramkan, sesuatu yang terpelihara, artinya tidak boleh diterjang, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diamalkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwasanya dalam hati ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh jasad itu akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan apabila segumpal daging itu jelek, maka semua perbuatan jasad itu pun akan jelek. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati, yaitu al-qalb. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini ada hadis yang sangat jelas tentang sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Dijelaskan dalam hadis ini semua telah Allah dan Rasulnya jelaskan. Namun ada hal-hal yang merupakan mushtabihat. Mushtabihat, para ulama menyebutkan adalah mushkilat, hal-hal yang kabur, hal-hal yang tidak jelas. Apakah hal ini halal atau hal ini haram? Ya, ini namanya mushtabihat. Tidak jelas kedudukannya. Apakah dia tergolong yang halal ataukah dia tergolong yang haram? Karena yang haram sudah jelas, yang halal sudah jelas. sesuatu yang tidak jelas ini namanya mushtabihat. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk seorang menjauhi hal-hal yang tidak jelas baginya, agar dia tidak terjerumus di dalam sesuatu yang haram. Orang yang menjauhi hal-hal yang tidak jelas, tidak jelas hukumnya, apakah halal atau haram, lalu dia jauhi, dia tidak mendekatinya, dia tidak melakukannya, maka ini berarti dia telah menjaga agamanya, dia menjaga kesucian agamanya, dia menjaga kebersihan dirinya atau kehormatan dirinya, yang dia menghindar dari perbuatan tersebut, yaitu perbuatan yang syubhat. Dan ini yang seyogianya seorang mukmin melakukannya. Ketika dia berada dalam suatu hal yang syubhat, suatu hal yang tidak jelas apakah halal atau haram, ditinggalkan. Itulah langkah yang paling selamat. Selama itu bukan was-was, selama itu bukan gangguan jiwa yang ada pada diri seseorang. Maka apabila itu jelas, kita mengambilnya. Yang dijelas halal, kita mengambilnya. Apabila jelas haram, kita meninggalkannya. Ya, adapun hal-hal yang tidak jelas, maka itu lebih utama untuk kita tinggalkan dalam rangka menjaga keutuhan agama kita dan kebersihan diri kita atau kehormatan diri kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang orang yang dia melakukan hal yang syubhat. Berarti dia telah terjerumus dalam suatu hal yang haram. Kalau dia tidak tahu betul. Ya, maka dari itu kata beliau, وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Pada siapa yang terjerat ya, dalam syubhat, berarti dia telah terjerat dalam hal yang haram. Kemudian Rasul alaihissalam berikan perumpamaan bahwa setiap penguasa, setiap raja yang mereka mempunyai tempat, tempat-tempat itu yang tidak dimasuki oleh sembarang orang, tempat-tempat wilayah-wilayah terlarang, ya. Nah, demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ada wilayah yang tidak boleh dimasuki oleh manusia, oleh hamba-hambanya, yaitu apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mendekatinya karena berbahaya. Seorang kalau dia mendekati sesuatu yang haram, dia khawatirkan dia akan terjerumus dalam hal yang haram itu. Nah, oleh karena itu pula kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kaum mukminin agar jangan mendekati sebab-sebab yang menjerumuskan kepada perbuatan zina, karena dikhawatirkan seorang akan terjerumus dalam perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jangankan zina, mendekati perbuatan zina itu pun dilarang. Artinya mendekati hal-hal yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam perbuatan zina, ini adalah haram, karena nanti dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam zina. Sedangkan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yaitu tentang tempat-tempat yang dilarang. Ibarat seorang dia mengembalakan kambing, ya, atau binatang gembalaan. Dia dilarang mendekati wilayah-wilayah yang terlarang dalam membawa gembalaannya, karena dikhawatirkan kalau dia mendekati wilayah terlarang, gembalaannya akan masuk ke dalam wilayah terlarang itu. Jadi akan berdampak padanya, dia akan bertanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab terhadap perlakuannya, ya, yang dia mengembalakan binatang gembalaannya di dekat dengan tempat yang terlarang. Perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW agar kita memahami betul tentang agama Allah ini. Jadi janganlah seorang mendekati sesuatu yang haram, ya, karena itu akan menjerumuskan dia kepada yang haram. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang sesuatu yang sangat berpengaruh dalam diri seseorang. Dia adalah segumpal daging. Kalau baik, maka baik seluruh anggota badannya, perbuatannya, tingkah lakunya, lisannya, pendengarannya, penglihatannya akan baik. Segumpal daging ini jelek, maka perkataannya, pendengarannya, ya, perbuatannya, tingkah lakunya, akhlaknya pun jelek. Kalau benar itu segumpal dari itu jelek, yaitu hati. Dan hati yang dimaksud dalam hadis ini adalah jantung seseorang. Hati yang dimaksud dalam terjemahan adalah jantung kita. Yang diambil dari hadis ini banyak pelajaran. Ya, karena setiap yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan ibrah, penuh dengan pelajaran. Tergantung kita bagaimana menggali pelajaran-pelajaran yang terdapat terkandung oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kepada beliau pedoman, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim untuk beliau dan seluruh umat manusia. Al-Quran ini adalah kitab yang jelas, yang di sana dijelaskan sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram. Dijelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Dan Allah menjadikan yang menjelaskan Al-Quran itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah menurunkan Al-Quranul Karim kepada Nabi Alaihissalam agar beliau menjelaskan kepada umat manusia tentang kitab Allah tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa tidaklah Allah meninggalkan sesuatu yang halal melainkan sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Tidak pula sesuatu yang haram melainkan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun, ya, sebagian ada yang mengetahui keterangannya dan ada yang tidak mengetahui keterangannya. Oleh karena itu, di sini memerlukan ilmu. Sehingga kemudian orang yang tidak mengetahuinya, hendaklah dia bertanya kepada yang mengetahui. Ya, karena kata Nabi Alaihissalam, banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Berarti ada sebagian dari mereka yang mengetahui hal-hal yang syubhat. Dan itu adalah para ulama. Ulama, ya, ketika mereka mencermati, meneliti, dan mereka berijtihad di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallam, ya, maka mereka lah yang mengetahui tentang hal yang syubhat, yaitu para ulama. Kemudian setelah Nabi Sallam menjelaskan tentang yang haram itu jelas, yang halal itu jelas, kemudian beliau mengatakan bahwa ada di antara hal tersebut yang tidak jelas bagi sebagian orang. Nah, kalau hal ini tidak jelas bagi sebagian orang yang tidak mengetahuinya, maka alangkah baiknya dia meninggalkan yang tidak jelas itu. Ambillah yang jelas. Bahwa ini halal, haram. Ambillah yang jelas. Tinggalkan yang tidak jelas. Ini adalah pedoman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang orang mukmin, orang mulia, yang mulia, yaitu orang yang selalu menjaga, ya, keutuhan agamanya. Ya, dia menjaga keutuhan agamanya, akidahnya, amal perbuatannya. Maka dari itu Rasul Alaihissalam menjelaskan bahwa barang siapa yang dia menjauhi perbuatan yang syubhat, maka berarti dia telah menjaga kesucian agamanya dan dia telah menjaga kehormatan dirinya. Oleh karena itu, seyogianya bagi setiap orang yang beriman, hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang tidak jelas baginya dalam rangka menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang seorang terjerumus dalam perbuatan yang haram tidak secara langsung, tetapi sedikit demi sedikit. Ya, ketika dia menjauh yang haram, maka kemungkinan untuk terjerumus yang haram ke dalam yang haram adalah sesuatu yang jauh. Tetapi ketika dia mendekat sedikit demi sedikit kepada hal yang haram, maka dia dikhawatirkan akan terperosok ke dalam yang haram tersebut. Ya, apalagi syaitan memiliki khutuat. Syaitan memiliki langkah-langkah untuk menjerumuskan seorang hamba kepada yang haram. Ya, dia tidak secara langsung ya merayu manusia, menggoda manusia, menyeret manusia ke dalam yang haram, tidak. Tidak secara langsung, tapi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dan itulah ya tipu daya syaitan. Maka dari itu kita diperintahkan dalam hadis ini untuk menjauhi sesuatu yang syubhat. Karena seorang terjerumus dalam yang haram tidak dengan serta-merta, tapi ada tahapan-tahapannya. Oleh karena itu menghindar lebih baik. Ya, menghindar itu lebih baik. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, tatkala seorang terjerumus dalam suatu perbuatan maksiat yang kecil, hendaklah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum yang kecil itu menjadi besar. Sebelum yang kecil itu menjadi besar, hendaklah dia segera berhenti dan meninggalkan maksiatan tersebut. Ini karena dikhawatirkan dari maksiat yang kecil akan menjadi besar. Dan sebetulnya menurut sebagian ulama bahwa ketika mereka mengatakan setiap dosa itu besar, tidak ada dosa kecil, itu artinya bahwa dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah zat yang maha besar. Ya. Zat yang maha besar, zat yang maha agung. Maka seorang yang berbuat maksiat kepada Allah taala, walaupun itu ya dikategorikan maksiat yang kecil, tapi jika dilihat dari sisi yang dimaksiati, maka maksiat itu menjadi besar. Ya. Ya, walaupun pada hakikatnya dosa terbagi menjadi dua. Ada al-kabair, ada as-saghair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Ya. Tetapi seorang yang membiasakan diri melakukan dosa kecil, dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam dosa kecil. Dan kecil pun bisa berakibat akan membinasakan seseorang kalau dia terus-terusan melakukan dosa kecil tersebut. Kemudian bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang disebutkan dalam ini tentang hati. Tentang apa yang ada dalam batin kita ini. Kalau batin seseorang itu baik, insyaallah ya, perbuatan anggota badannya pun akan baik. Tetapi kalau batinnya rusak, maka perbuatan anggota badannya pun akan rusak. Oleh karena itu merupakan daidanus salaf, hal-hal yang betul-betul dicermati, diperhatikan oleh para salaf dahulu, para ulama-ulama, ya, adalah membersihkan hati mereka. Membersihkan hati mereka dari dengki, dari kibir, dari dendam, dari ujub. Jadi semua penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ya, penyakit yang sangat berbahaya apabila menimpa seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu, seorang mukmin menjaga hatinya dari hasad, dengki, kibir, ya, keangkuhan, sifat yang buruk, meremehkan orang lain, ya, menomorsatukan dirinya. Ya, ini termasuk perbuatan yang jelek. Ya, Allah akan hinakan orang demikian. Orang-orangku akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tawadhu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di antara sifat seorang mukmin, ya, seorang beriman adalah dia berupaya untuk selalu tawadhu, ya, rendah hati. Ya, dia selalu rendah hati. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya seorang selalu mengawasi hatinya. Ya, memeriksa hatinya. Hatinya baik atau tidak? Hatinya bersih atau tidak? Kalau kotor segera dibersihkan. Bersihkan dengan iman kepada Allah taala. bersihkan dengan keikhlasan kepada Allah Ta'ala, bersihkan dengan inabah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersihkan hati dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan membiarkan hati itu busuk, jangan membiarkan hati itu rusak, ya, jangan. Karena rusaknya hati tanpa dari rusaknya perbuatan, rusaknya hati akan tanpa dari rusaknya perbuatan, dan rusaknya perangai, ya, itu akan tanpa. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah seorang mukmin selalu memeriksa hatinya, ya, memeriksa diri kita, hati kita, dan kita berupaya untuk memperbaikinya, berupaya untuk memperbaikinya. Seorang mukmin tidak sempurna imannya kecuali dia mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Maka ketika kita mencintai diri kita, kita berupaya untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam penyakit hati. Demikian pula kita berupaya untuk mengingatkan dan menasihati saudara-saudara kita mungkin menyimpang, mungkin memiliki sifat-sifat yang buruk, agar memperbaiki diri, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk selalu menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati sangat berbahaya, yang bisa merusak amal ibadah kita, bisa merusak juhud kita, bisa merusak jerih payah kita yang telah kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fi at-tariq faqala la anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebuah kurma, ya, satu biji kurma, ya, di jalan yang jatuh. Entah punya siapa, enggak tahu. Satu biji kurma di jalan. Dan beliau mengatakan, ketika melihat kurma yang jatuh itu, faqal, kata beliau, laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Kalau saja bukan karena aku khawatir bahwa kurma ini kurma zakat, niscaya aku akan memakannya. Ini menunjukkan waroknya beliau sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku terjerumus dalam hal yang haram karena beliau diharamkan makan zakat. Rasulullah SAW dan keluarganya ini diharamkan makan dari zakat kaum muslimin. Nah, ketika Nabi SAW melihat ada satu biji kurma, ya, yang terjatuh di jalan, yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan kurma apakah kurma itu, maka beliau tidak mengambilnya dengan alasan, kata beliau, karena khawatir kalau kurma ini adalah kurma zakat, karena kurma zakat haram bagi beliau untuk memakannya, maka beliau meninggalkannya, beliau tidak mau mengambilnya karena khawatir terjerumus dalam hal yang haram. Ini contoh syubhat, hal yang tidak jelas, ya. Padahal kurma itu pada hakikatnya adalah halal. Kurma secara hukum, seorang makan kurma boleh dan dihalalkan. Tetapi ketika Nabi SAW melihat, menemukan kurma ini dan beliau tidak tahu dari mana sumbernya kurma ini, punya siapa kurma ini, ya, karena terjatuh di jalan, sementara beliau telah mengetahui, ya, tentang haramnya beliau memakan korma zakat atau dari harta dari zakat, maka beliau meninggalkannya. Ya. Maka beliau dari memakan hal yang tidak jelas ini. Ini contoh syubhat, hal yang tidak jelas. Dan tindakan Nabi SAW ketika tidak makan, ya, sikap yang menunjukkan ketakwaan seseorang. Beliau mengambil sikap warok, ya, daripada menjelaskan kepada kita tentang kehususan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan harta zakat. Makan dari harta zakat. Zakat karena ada harta-harta yang memang Allah wajibkan untuk keluarkan zakat dari harta-harta tersebut. Nah, Rasulullah SAW setumpuk kurma, kurma zakat. Ya, berarti kurma zakat itu. Satu biji kurma diambil karena dia anak kecil. Al-Hasan radhiyallahu an ambil dari kurma zakat itu dimasukkan ke mulutnya. Ketika Nabi SAW melihat apa yang dilakukan beliau menyuruh cucunya untuk keluarkan dari mulutnya kurma zakat itu. Tidak boleh makan dari harta zakat. Nah ini Rasulullah SAW dalam hadis ini terjerumus dalam hal yang haram. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang suatu itu masih bisa dimanfaatkan. Sementara dia tidak tahu siapa memilikinya, maka dia boleh mengambilnya. Ya. Hal yang ya ini kecil, bukan hal yang besar. Kalau hal yang besar, ya alangkah baiknya diumumkan. Ya, siapa kehilangan misalnya emas. Hal-hal yang kecil, ya maka boleh dimanfaatkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan makanan atau buah ya di jalan dan masih baik. Maka dibolehkan seorang mengambilnya. Maka makanlah, ambillah dan makanlah. Karena kalau dibiarkan akan dimakan oleh syaitan. Makanan, ya, makannya masih baik, ya, kelihatan makanan ditinggalkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita, tatkala sesuatu itu hukumnya tidak jelas, bagaimana saya jelaskan tadi, asalnya pada dasarnya kurma itu halal. Nabi SAW di jalan dan beliau tidak mengetahui kurma ini apakah kurma jelas. Karena ketidakjelasan kurma ini milik siapa. Beliau tidak makan dari kurma yang ditemukan itu. Karena khawatir kalau-kalau kurma itu adalah seandainya ada orang datang mengatakan, ya Rasulullah, itu kurma milik aku yang tadi jatuh. Tapi ketika tidak ada keterangan, tidak ada kejelasan, maka beliau meninggalkan. Karena hukumnya di hadis ini, yaitu apabila sesuatu hal tidak jelas hukumnya, maka tinggalkanlah. Haram. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah taala, lau anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Albir itu, albir yang biasa kita terjemahkan itu perbuatan yang baik. Ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian dalam perbuatan yang baik dan dalam ketakwaan. Nah, albir kata para ulama yaitu sesuatu atau satu kata, ya, yang mana kata ini mencakup semua makna berkaitan dengan perbuatan dan perkataan yang baik. Itu albir. Si albir adalah satu kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada perbuatan, kepada setiap perbuatan yang baik, kepada setiap perkataan yang baik. Jadi ini albir. Sedangkan disebutkan oleh Nabi SAW, albirru husnul khuluq, perbuatan yang baik itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Ini menunjukkan pentingnya akhlak. Ya. Maka beliau menjelaskan tentang albirru husnul khuluq. Dikatakan suatu perbuatan yang baik, ini termasuk adalah husnul khuluq. Kemudian yang dimaksud dengan husnul khuluq yaitu at-takhalluq bi adab syariah. Seorang berakhlak dan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beradab dan adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, sumber akhlak Islam ini adalah Quran dan Sunnah. Ya. Akhlak Islam ini diambil dari Quran dan Sunnah. Adapun Al-Quranul Karim, yaitu pujian Allah, yaitu perintah-perintah Allah dalam Al-Quran untuk berakhlak mulia. Contohnya, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian berbuat adil. Ini ayat-ayat yang mengumpulkan tentang akhlak. Ya. Dan ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang tabi'in tentang akhlak Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, ini Aisyah bertanya pada orang itu, apa Anda pernah baca Al-Quran? Kana khuluquhul Quran, adalah perangai Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sumber akhlak Islam itu dari, pertama adalah dari Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian dari Rasulullah SAW. Dari sunnah Nabi SAW. Karena Allah mengatakan kepada beliau, alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau Muhammad, sungguh berada pada akhlak yang agung. Akhlak yang agung. Maka semua perangai Nabi SAW, perangai yang agung. Dan sumber akhlak Islam adalah dari Al-Quran dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah menjadikan beliau sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mengapa Rasul alaihi salatu wassalam ya betul-betul memiliki akhlak yang mulia? Karena beliau membawa misi yang berat. Beliau membawa ajaran al-haq, kebenaran. Beliau mengajarkan tauhid kepada manusia. Ya. Yang mana ketika itu orang-orang di zaman jahiliyah mereka dalam keadaan menyembah berhala, bagaimana merubah mereka ini dari peribadatan kepada berhala, dari kesyirikan kepada tauhid. Ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Maka dari itu Rasul alaihissalam Allah persiapkan dirinya dengan al-akhlakul karimah, dan akhlak yang mulia untuk beliau mengajarkan kepada manusia tauhid. Ya, karena ini sesuatu yang berat. Kebenaran itu adalah sesuatu yang berat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, al-haqqu thaqilun 'ala an-nafs. Kebenaran itu sesuatu yang berat dalam diri. Kalau kebenaran yang sudah berat itu dalam diri seseorang, ya, ditambah dengan perangai yang jelek, ditambah dengan kekerasan, maka ini akan menjadikan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika muslimin, jika muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menjadikan, mengangkat Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul, beliau telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perangai yang luar biasa indahnya. Tidak ada manusia sesabar Nabi SAW. Tidak ada manusia yang berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Ini persiapan sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Kemudian Allah wahyukan, Allah mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul kepada seluruh umat manusia. Makanya kita melihat bagaimana beliau ya dalam mendakwahkan tauhid, penuh kesabaran dan akhlak yang mulia dan kalimat yang lembut, ya, dan kesabaran yang luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu manusia menerima beliau. Ya. Itu pun ditantang oleh kaumnya. Sudah berakhlak mulia, ditantang. Ya, apalagi kalau berakhlak jelek. Akan dijauhi. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, bahwa husnul khuluq adalah seorang berpegang teguh dan akhlak-akhlak islami. Dan akhlak-akhlak yang islami, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya SAW, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada perangai yang agung. Ya. Kemudian, wal ithmu mahaka fi nafsika. Sedangkan dosa itu adalah mahaka fi nafsik, sesuatu yang dia itu menjadi ganjalan dalam hatimu. Ya. Ini adalah dosa. Makanya para ulama mengatakan di antara tanda bahwa sesuatu itu dosa, ya, yang pertama adalah at-taraddud fi nafsi. Ya. Adanya rasa ragu dalam diri seorang ketika dia melakukan sesuatu itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa itu dosa. An yataraddada fi nafsi wa yataharrak. Ada keraguan dalam dirinya. Yang kedua, an yakroha ittila' an-nas alaih. Itu dia khawatir kalau-kalau orang mengetahuinya. Kalau-kalau orang mengetahuinya. Karena ini adalah aurah. Sesuatu yang aib. Yang harus disembunyikannya. Bagi orang yang punya rasa malu. Ya, jadi, wal ithmu ma'aka fi nafsika. Wa karihta an yattali alaihin nas. Jadi dosa ini ada dua alamat. Sesuatu perbuatan jelek, dikatakan itu jelek, kalau seseorang ketika dia akan melakukannya, ada rasa ragu dalam dirinya. Ya. Ada teredut. Yang kedua, dia khawatir kalau orang melihat perbuatannya. Ini tentang al-ithmu. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk berakhlak yang mulia, akhlak yang agung. Karena akhlak adalah hiasan. Ya, yang menghiasi akidah seseorang. Yang menghiasi manhaj seseorang. Maka tidak bisa terlepas. Antara akidah, manhaj, dan akhlak. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Allah menjadikan akhlak sebagai penyempurna iman itu. Ya. Akmalul mu'minina. Imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya. Ya, jadi Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan penyempurna iman seseorang adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk menjauhi, bahkan larangan dari mendekati perbuatan yang merupakan maksiat. Jauhi perbuatan-perbuatan maksiat sedapat mungkin. Ya, kalaupun seorang terjerumus dalam maksiat, kembali pada Allah, segera bertobat. Ya, istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita bahwa ya, dalam diri manusia secara fitrah itu ada perasaan tentang ini baik atau tidak. Ya. Makanya Rasul mengatakan wal ithmu ma'aka fi nafsika. Ya. Wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama yang menjelaskan hadis ini bahwasanya hadis ini sebagai dalil bahwasanya dalam diri manusia ada perasaan yang dia merupakan satu fitrah yang ada pada dirinya. Yang dia mencela atau dia memuji. Kalau baik, fitrahnya memuji. Kalau jelek, fitrahnya mencela. Ya. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali diri kita. Ya. Terkadang kita melakukan sesuatu, kita tahu bahwa ini tidak baik. Ya. Hati kita menolak. Nah ini tidak bisa kita menipu diri kita sendiri. Nah ini namanya fitrah yang ada pada diri manusia. Yang Allah berikan pada mereka, dia kadang-kadang memuji, kadang-kadang mencela. Ini kalau yang baik dipujinya oleh fitrah ini, kalau jelek akan diingkari oleh fitrah ini. Ini tentang hadis al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali 'alaihi an-nas. Jadi al-birru, perbuatan baik itu adalah akhlak yang mulia. Dan akhlak, ada akhlak pada Allah. Akhlak seorang mukmin kepada Rasulullah. Akhlak seorang mukmin kepada kedua orang tuanya. Akhlak seorang mukmin kepada tetangganya. Akhlak seorang mukmin kepada temannya. Dan seterusnya. Ya, masing-masing telah diatur oleh Islam. Bagaimana akhlak seseorang kepada siapa yang dia berinteraksi dengannya. Dan Allah atau Nabi Sallam telah memberikan wasiat pada kita dengan sabdanya, ya, yaitu tiga kalimat singkat padat. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah pada Allah dimanapun kamu berada. Kalimat kedua, wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah satu perbuatan buruk dan kamu berbuat baik, Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi semua mengatur hubungan seorang dengan Allah, hubungan seorang dengan dirinya, hubungan seorang dengan sesama manusia. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah memberikan kepada kita taufik untuk berakhlak yang mulia. Karena ini bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari akhlak yang buruk, ya. Karena tidak ada yang memperbaiki akhlak kecuali Allah taala. Tidak ada yang memperbaiki akhlak seorang kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wallahu taala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan layar telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan layar telepon 021-823-6543, kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum ya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustadz. Silakan Umu. Ini Ustadz, bagaimana caranya kita mengkodok badiah maghrib Ustadz bila kita terluput? Apakah kita sebelum sholat isya ataukah sesudah sholat isya badiah isya dulu baru mengkodok badiah maghrib? Mohon penjelasannya Ustadz ya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Baik, pertanyaannya tentang bagaimana seorang dia ketika ketinggalan sholat maghrib atau seorang meninggalkan sholat maghrib. Dilihat sebabnya. Kalau sebab ada sebab secara syar'i, misalnya sebab secara syar'i, kalau dia lupa, entah karena apa, sibuk apa, lupa sholat maghrib, dan itu bisa saja, ya, namanya manusia bisa saja lupa. Yang kedua, sebab yang syar'i, ketiduran. Seorang tertidur sampai masuknya isya, ya, sampai masuknya waktu isya. Setelah masuk waktu isya, baru dia bangun. Nah, yang ditanyakan tadi, bagaimana dia melaksanakan sholat maghrib ini tadi? Apakah sesudah sholat isya ataukah sebelum sholat isya? Jawabannya wallahu a'lam. Apabila dia, ya, ingat bahwa dia belum sholat maghrib, ya, di saat telah masuknya waktu isya, maka dia sholat maghrib dulu, kemudian baru sholat isya. Ya. Jadi dia sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Agar tetap menjaga urutan sholat itu. Karena urutan sholat itu adalah maghrib, isya. Sholat maghrib, kemudian sholat isya. Tetapi kalau dia teringat, ya, bahwa dia belum sholat maghrib, setelah sholat isya, maka otomatis langsung, yakni lakukan isya. Adapun seorang dengan sengaja meninggalkan sholat maghrib, dia punya waktu untuk melakukan waktu sholat maghrib, tapi sengaja meninggalkannya, ditunda, hukumnya haram. Ini adalah dosa, tak boleh, ya. Jadi meninggalkan satu sholat itu karena sebab seperti lupa, ketiduran, ya, atau sebab yang bisa menjadi sebab-sebab syar'i, maka itu insya Allah tidak mengapa. Bisa diqadha pada waktu yang lain. Artinya dilakukan di waktu isya, Ya, ketika dia ingat, langsung dia lakukan. Ya. Tapi kalau yang sengaja meninggalkan, ya ini tidak boleh. Ya. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Itu jawaban kami tentang apa yang ditanyakan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Seorang bertanya, Pak Lutfi dari Jambi. Nah, Ustaz mohon pencerahannya, bahwa di tempat kami jika ada seorang yang meninggal dunia, keluarga terdekatnya membuatkan acara dan yang semisalnya di malam-malam hingga berturut-turut secara berurutan, ya. Apakah ada tuntunan atau sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana jika kita diajak dalam acara tersebut? Barakallahu fiik. Yang perlu dipahami bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, inna khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk ada petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sahabat yang meninggal. Bukan tidak ada, tapi banyak. Ya. Di antara sahabat yang meninggal di zaman beliau, ketika beliau masih hidup. Tapi tidak diriwayatkan, baik riwayat sahih ataupun dhaif, ya. Ataupun bahkan yang sangat lemah. Tidak diriwayatkan bahwa beliau mengadakan acara-acara karena kematian itu. Amin rahimakumullah. Seyogyanya seorang itu tatkala dia ditinggal mati oleh keluarganya, atau ayahnya, atau ibunya, atau istrinya, atau suaminya, atau anaknya, atau siapa saja dari kerabatnya, ya, yang terbaik adalah mendoakan orang yang telah meninggal itu. Mendoakan. Dan doa yang paling mulia dari seorang anak untuk orang tuanya. Sebagaimana Allah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam meninggal maka terputus kecuali tiga perkara. Sedekah jariyah, sedekah jariyah, atau ilmu yang tafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Yad'ulahu, atau ala soalnya mendoakan orang tuanya. Maka adalah kita memilih yang terbaik yang tak dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, yaitu doa, mendoakan orang telah meninggal. Doa tidak perlu, ya. Ketika kita sujud, ya, di saat sholat kita doalah untuk orang telah meninggal. Selesai zikir, seorang angkat tangannya minta pada Allah, semoga Allah mengampuni orang telah meninggal itu. Adapun kalau dia ingin, seorang anak ingin mendekat pada ingin untuk orang tuanya, itu pun sesuatu yang tidak dilarang. Ya. Misalnya dia beli beras, ya, 5 kilo misalnya, atau lebih dari itu atau kurang dari itu, ya, kemudian bagikan pada fuqara masakin. Ada tetangganya orang muslim yang mungkin hidupnya susah, hidupnya fakir, berikan dengan contohnya, ya, tanpa ada macam-macam, tanpa ada bacaan-bacaan tertentu. Dan seorang anak yang dia baca Al-Quran, walaupun dia tidak mengirim pada orang tuanya, insya Allah sampai usaha dari orang tuanya. Orang tua telah mendidik anak-anaknya, mengeluarkan biaya besar dalam menghidupi mereka. Manfaat. Maka amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak ini, insyaAllah ta'ala, sampai kepada kedua orang tuanya. Jadi pahalanya juga, orang tua mendapat bagian dari pahala itu. Dan tidak mengurangi pahala anak yang melakukan kebaikan tersebut. Maka Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini kata Allah Ta'ala, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmat. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka apa yang sudah kita terima dari Allah dan Rasulullah SAW, dilakukan oleh para sahabat, itu yang terakhir. Ada pun seorang diundang, ya dia menolak. Ya dengan cara yang baik. Ya. Tolaklah dengan cara yang baik. Ya. InsyaAllah, Allah Ta'ala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menjawab dari pertanyaan yang telah disampaikan di pesan singkat tadi. Dan nampaknya sesi tanya jawab kami cukupkan hingga di kesempatan ini karena waktu pula yang tidak mencukupi Ustaz. Dan mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup perjumpaan dari kajian kita di pagi hari ini. Barakallahu fikum. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, berbicara tentang hal-hal yang syubhat. Alangkah banyaknya syubhat itu, terutama di zaman kita ini. Dan oleh karena itu, hendaklah kita menanamkan dalam diri kita sifat wara. Sifat wara itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang beriman yang menunjukkan ketakwaannya kepada Allah. Jadi ketika kita melihat dan menyaksikan bahkan mengalami dalam kehidupan kita syubhat-syubhat, ya, baik itu dalam hal yang berkaitan dengan makanan, minuman ataupun yang lainnya, maka sudah seyogyanya seorang mukmin untuk menghindar dari hal-hal yang syubhat tersebut. Jadi tatkala hukum ini halal atau haram, ya, hendaklah seorang berupaya untuk meninggalkannya. Ya, terkait oleh perasaan, perasaan tidak enak, perasaan ini dan itu, jangan, ya, tinggalkan itu. Tanyakan pada diri kita. Ya, artinya sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal itsmu ma dosa itu apa yang hatimu tidak tidak mantap. Ada ganjalan dalam hati ini. Maka pada diri kita usaha untuk kita meninggalkannya, ya. Selama itu bukan was-was. Ini mungkin poin yang terpenting baik ini, semoga bermanfaat. Dan tentu penutup dari kajian ini, apabila ada kata-kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Wa jazakumullah khairan mengikuti kajian ini, semoga bermanfaat dan semoga menjadi salah satu dari amal kebaikan kita semuanya untuk di akhirat kelak. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.